setiap kau berikan ku bahagia. Seketika diriku tak berdaya, kau anugerah yang terindah dan pernah berubah. Hanya engkau yang bisa membuatku sempurna. Izinkan cinta terlalu mudah berhenti, semudah seperti hari berganti. Jangan pernah menyerah, meski cinta tak mudah. Apapun yang akan terjadi, bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Takkan tergantikan, kau yang mampu bertahan. Saat kisah kasih kita redup dan tak menawan, bagai langit berawan, kau anugerah yang terindah dan pernah berubah. Izinkan cinta terlalu mudah berhenti, semudah seperti hari berganti. Jangan pernah menyerah, meski cinta tak mudah. Apapun yang akan terjadi, bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Dengan cahaya yang indah terang yang terdukan sang mentari. Hanya engkau yang bisa membuatku sempurna, membuatku sempurna. Bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Kalau yang kau sudah bisa mengubah, meski pun tak ada yang selamanya yang sempurna. Kalau yang kau sudah segalanya, meski pun tak ada yang selamanya. Kau segalanya. Kau berpikir bahwa kau hanya membuang waktumu dengan percuma. Mari berdiri.